Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrar bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa ittaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الحمد لله kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah kembali berjumpa di dalam pembahasan kajian rutin kita pembahasan kitab yang berjudul Hilyah Talibul Ilm perhiasan para penuntut ilmu yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah dan alhamdulillah di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan poin yang kedua yang beliau paparkan dalam kitab ini masih seputar tentang adab, akhlak dan perhiasan seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Gimana sih seorang penuntut ilmu itu berhias dengan perhiasan penuntut ilmu? Poin yang pertama yang beliau sebutkan, dia harus tanamkan di dalam hatinya bahwa ilmu itu adalah ibadah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belajar menuntut ilmu sekali lagi termasuk ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau kun ala jadati salafi salih. Kun salafiyan alal jada. Jadilah engkau seorang salafi, seorang sunni, seorang ahlu sunnah wal jamaah yang hakiki. Jangan setengah-setengah. Ya, betul-betul kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul kita berpegang teguh pada setiap bidang-bidang dari agama ini dalam permasalahan ibadah dalam permasalahan muamalah pun demikian ya yeah. Berinteraksi dengan manusia kita harus tunjukkan bagaimana sikap seorang ahlu sunnah wal jamaah tunjukkan dan dipraktekkan dalam seluruh sisi kehidupannya kita kemudian kata beliau pun memberikan nasihat di poin yang kedua itu untuk senantiasa menjauhkan diri kita dari yang namanya al-jidal, perdebatan. Ya, jauhi. Terlebih khusus nasihat untuk ikhwa-ikhwa kaum muslimin dan muslimah yang baru mengenal dakwah ini, dakwah sunnah. jangan coba-coba masuk untuk berdebat. Jangan. Tugas kita belajar, terus belajar. Jangan sibukkan diri kita dengan yang namanya jidal, perdebatan, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Jangan, ya. Itu nasihat para ulama. Pertama, sudah menyita waktu kita, akan membuang waktu kita. Dan ingat, waktu, umur, semua akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sungguh perkara tersebut tidaklah melahirkan dan menghasilkan kecuali kekerasan hati dan kebencian. Itu aja. Ya. Makanya dijauhi, ya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, kita masuk di poin yang ketiga dari perhiasan dan adab seorang penuntut ilmu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah, mulazamatu khasyatillahi azza wa jalla. Senantiasa dia tanamkan kepada dirinya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari ilmu ini. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan aslul ilmi khasyatullah. Puncak, pokok dari ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ilmu itu, jamaah sekalian kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu bukan sekedar banyaknya hafalan. Ilmu itu bukan sekedar pandainya kita menyusun dan menata kata per kata kalimat. Bukan itu. Ya. Tapi ilmu itu adalah bagaimana kita bisa dengan ilmu yang kita miliki mengantarkan kita untuk semakin takut kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah menyebutkan al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua. Ilmu itu ada dua. Ya. Yang pertama kata beliau, pembagian ilmu yang pertama adalah ilmun bil qalb, ilmu yang tersimpan di hati yang menyebabkan pemiliknya takut kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang tersimpan di dalam hati yang kemudian membimbing pemiliknya untuk senantiasa takut kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Itulah istilah yang digunakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ilmu yang tersimpan di hati. Dengan istilah yang lain yang disebutkan oleh para ulama adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmun bil qalb ataukah ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Artinya apa jemaah sekalian? Semakin dia belajar, semakin banyak dia mengetahui tentang perkara agama ini, semakin dia mengenal Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun semakin takut kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Dia pun semakin berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk menjaga dirinya agar tidak terjatuh dalam perkara-perkara yang dimurkai dan diharamkan oleh Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang kedua, al-ilmu bil lisan. Ilmu yang hanya sekedar di mulut. Ya, tidak diwujudkan dengan amalan perbuatan. Ilmu yang tidak mengantarkan dan membimbing pemiliknya untuk takut kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Jago. Ya. Menyusun retorika itu luar biasa pandainya. Akan tetapi di sisi yang lain terus menerjang, terus jatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah istilah yang pun disebutkan oleh para ulama dengan penyebutan ilmun la yanfa, ataukah ilmun laisa binafi'in, ilmu yang tidak bermanfaat. Demi Allah, bagaimanapun banyaknya hafalan Quran dia, bagaimanapun banyaknya hadis-hadis yang dihafalkan, bagaimanapun banyaknya kitab-kitabnya para ulama yang pernah dia baca, yang pernah dia pelajari, yang pernah dia tamatkan, kalau kesemuanya itu tidak menjadikan dia takut kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ilmu yang dia miliki tersebut bukanlah ilmu yang bermanfaat. Bahkan kesemuanya itu akan menjadi hujjah yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an itu akan menjadi hujjah yang bermanfaat dan menguntungkan dan menyelamatkan dirimu. Kapan itu? Ketika dibaca, ditadaburi dan diamalkan. Au alaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataukah Al-Qur'an tersebut akan menjadi hujjah yang akan membinasakan kamu? Kapan? Dibaca, dihafal, tapi nol dalam pengamalan. Na'udzubillah. Kita berlindung jamaah sekalian dari ilmu yang tidak bermanfaat ini. Ilmu yang bermanfaat itu tanda-tandanya juga selain membuat pemiliknya semakin takut kepada Allah, juga membimbing pemiliknya untuk semakin tawadhu, rendah hati. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Semakin belajar semakin congkak, semakin belajar semakin sombong, semakin belajar semakin meremehkan dan merendahkan orang lain. Na'udzubillah. Gak demikian jamaah sekalian. Inilah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia anugerahkan ilmu yang bermanfaat tersebut. Ya, ilmu yang kemudian bisa melahirkan rasa takutnya seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Inilah poin ketiga yang dipaparkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah, kata beliau di perhiasan yang ketiga ini, mulazamatu khasyatillah, senantiasa untuk dia hadirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana para ulama menyebutkan pengertian dari khasyatullah tersebut. Ada di antara mereka yang mengatakan khasyatullah itu sama makna dengan apa? Al-khauf. Al-khasyah wal-khauf, rasa takut sama maknanya. Tapi pendapat yang benar adalah apa yang disebutkan oleh sebagian ulama lainnya yang mengatakan ada perbedaannya. Khasyah dengan khauf itu berbeda. Ya. Kalau khasyah adalah al-khauf, ya, rasa takut, al-mabni ala al-ilm, rasa takut yang dibangun di atas ilmu, itulah khasyah. Ya, lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi dibandingkan khauf, sekedar rasa takut. Ya, makanya di dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulama itu dengan label khasyah, bukan dengan label khauf. Innama ya yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut dengan sebenar-benar rasa takut kepada Allah dialah para ulama, orang-orang yang berilmu. Allah enggak katakan dalam ayat itu jamaah sekalian, innama yakhafullaha min ibadihil ulama. Allah enggak sebutkan dan enggak pakai kata khauf. Ya. Innama yakhafullah. Hanya saja yang takut kepada Allah, tidak, tapi Allah gunakan kata apa? Al-khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kenapa? Karena khasyah itu sekali lagi lebih spesifik lebih khusus lagi rasa takut yang disertai dengan ilmu terhadap apa yang dia takuti. Ya, itulah khasyah. Berbeda dengan khauf, rasa takut. Ya, rasa takut. Rasa takut itu lebih umum. Ya, seorang anak kecil takut kepada orang yang lebih besar, itu namanya khauf, rasa takut, ya wajar. Ada orang ya takut dengan binatang buas, singa, ya, ular dan lain sebagainya, itu khauf, rasa takut juga, ya, rasa takut. Makanya jemaah sekalian, sekali lagi, ya, ini yang disebutkan oleh para ulama, perbedaan antara al-khauf dengan al-khasyah. Kemudian kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau ini di halaman 31, at-tahalli bi imarati dhahir wal batin bi khasyatillahi azza wa jalla. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu senantiasa berhias dengan penampilan yang zahir dan batin dengan perasaan khasyatullah, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Ya. Gimana sih cara melahirkan rasa khasyatullah tersebut? Gimana agar kemudian kita bisa tampil menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala? Di antara sebabnya apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz alaih rahmatullah, di antara sebab untuk melahirkan rasa takut kepada Allah, rasa khasyatullah, yang pertama kata beliau, at-tafakkur fi 'azamatillah. Kita berpikir, kita renungi akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu sebab untuk melahirkan kan rasa takutnya kita kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Luar biasa jemaah sekalian. Ya, enggak usah pikirkan makhluk yang lainnya dulu. Mari bercermin dan berkaca dari diri kita. Luar biasa. Penciptaan yang luar biasa. Sedemikian detailnya, sedemikian bagusnya penciptaan manusia itu. Ya. Subhanallah. Dalam diri kita sendiri. Kalau kita mau berpikir, luar biasa itu jemaah sekalian. Ya. Melahirkan kebesaran kita. Melahirkan pengetahuan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya akan menggiring kita untuk takut kepada Rabb-nya kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dari sebab-sebab untuk melahirkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah, beliau mengatakan, wa ma a'addahu li awliyaihi minan na'im wa ma a'addahu li a'daihi minal 'adzab fi daril hawan minan nar. Juga pikirkan, renungkan terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk para wali-walinya, untuk orang-orang yang bertakwa, dari nikmat-nikmat yang tidak pernah sebelumnya kita dapatkan di dunia ini. Kemudian juga kita pikirkan kebalikannya, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan dari siksaannya terhadap musuh-musuhnya, terhadap orang-orang yang melanggar dan menerjang apa-apa yang dilarang olehnya. Ya. Ini diantara sebab, dari sebab-sebab untuk melahirkan khasyatullah. Kemudian kata beliau, wa yas'alu rabbahu riqqatal qalb. Dan hendaknya dia berdoa meminta kepada Rabb-nya Allah, Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala melembutkan hatinya. Penting tuh. Ya, berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hatinya kita hati yang lembut jemaah sekalian, agar mudah menerima nasihat, agar mudah menerima apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yang dengannya akan melimpulkan dan melahirkan rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan apa jadinya kalau hati kita sudah mengeras dan membatu. Nasihat apapun yang diberikan, kebenaran apapun datangnya dari Al-Quran dan Sunnah, itu tidak akan mempan untuk dirinya. Kenapa? Hatinya sudah keras. Bagaimana bisa untuk menerima yang namanya nasihat-nasihat? Bagaimana bisa untuk menerima apa-apa yang dibacakan dari Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian juga diantaranya al-inayah ataukah al-inayah bitibil mat'am, dengan memperhatikan ya makanan yang kita makan ya. Itu juga merupakan sebab untuk melahirkan rasa takutnya seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Dia berupaya untuk menyeleksi apa-apa yang dia masukkan ke dalam perutnya. Jangan sampai itu semua menjadi penyebab kalau kita enggak filter, kalau kita enggak saring, semuanya masuk, halal haram masuk semua dalam perutnya kita. Itu akan membuat dirinya kita itu tidak lagi ya mengenal dan bisa membedakan antara benar dan salah, kebenaran al-haq dan yang batil, membuat hatinya kita mengeras, membuat air matanya kita sudah semakin sulit untuk meneteskan air matanya karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya pula kata beliau al-hirsu ala suhbatihim atau al-mujalasati al-akhyar, semangat untuk selalu bergaul dan berinteraksi, berkawan dengan orang-orang yang baik. Ya, itu juga merupakan sebab ya dengan bergaulnya kita dengan teman-teman yang baik, untuk kita saling mengingatkan dalam perkara ketakwaan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid tadi katanya, hendaknya dia menghiasi dirinya dengan rasa takut kepada Allah baik secara zahir maupun batin. Jasmani dan rohaninya dia tampakkan rasa takutnya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Muhafizan ala sya'airil Islam, hendaknya dia berupaya untuk menjaga syiar-syiar Islam. Jaga tuh. Ya, syiar-syiar Islam. Jangan malu untuk menampakkan syiar Islam. Jangan malu. Harus bangga kita sebagai seorang muslim, alhamdulillah. Ya. Wa idharus sunnah wa nasriha bil amal biha wa da'wati ilaiha. Demikian pula untuk menampakkan sunnah ini. Jangan malu jemaah sekalian, jangan malu. Alhamdulillah, itu nikmat yang besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk mengenal sunnah ini. Jangan malu. Ya, tampakkan sunnah tersebut. Tampakkan sunnah tersebut. Ya. Bahkan kita sebarkan sunnah tersebut di tengah keluarga kita, di tengah masyarakatnya kita. Kemudian kita beramal dengannya, beramal dengan sunnah yang telah kita pelajari. Jangan malu-malu. Ya. Dalana 'alallahi bi'ilmik wa samtik wa 'amalik. Kemudian engkau menunjukkan dan mengarahkan manusia kepada Allah dengan ilmu yang kamu miliki dan dengan amalan-amalan kamu. Ya, itu penting. Jadi dakwah itu bukan sekedar ngomong saja, tapi dakwah pun kita bisa lakukan dengan bentuk amalannya kita. Ya. Kita berdakwah dengan bentuk amalan, bahkan itu kata para ulama terkadang lebih mengena kepada orang dibandingkan kita ngomong sejam dua jam ceramai dia, tapi perbuatannya kita na'udzubillah ya, muamalah kita, interaksinya kita dengan orang lain sama sekali enggak mencerminkan sebagai seorang ahlu sunnah. adabnya kita, akhlaknya kita kepada orang tuanya kita, terhadap teman-temannya kita, sama sekali jauh dari tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, berdakwah pun ngajak manusia ke jalan Allah, bisa kita wujudkan dalam bentuk amalan. Kita berikan contoh kepada manusia dengan amal perbuatannya kita. Subhanallah. Kemudian kata beliau, wa milaku dzalik khasyatullah, dan puncak dari semuanya itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala Imam Ahmad, ini disebutkan, walihadza qala Imam Ahmad rahimahullahu taala, aslul ilmi khasyatullah. Oleh sebab itulah disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, sumber ilmu itu, pokok dari ilmu itu adalah khasyatullah, rasa takut seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, falzam khasyatullah fis sir wal alan, maka hendaknya engkau istiqomah, hendaknya engkau terus-menerus menanamkan rasa takutnya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sepi maupun ramai. Ini yang penting. Ya. Hadirkan rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Jangan tampakkan rasa takutnya kita kepada Allah kalau lagi banyak orang, kalau lagi banyak dilihat oleh manusia, kalau lagi ngumpul luar biasa nampaknya, rasa takutnya luar biasa. Tapi giliran gak ada orang, giliran dia sendirian, na'udzubillah. Ya. Termasuk orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Gak sadar kita bahwa perbuatannya kita, kemaksiatan yang kita lakukan ketika kita seorang diri, itu menjadikan kita sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya disebutkan dari perkataan ulama, la takun waliyan lillah fil alaniyah aduan lillah fisir au kama qala. Jangan kamu jadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala tak kalah di keadaan ramai, dan kamu jadi musuh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sepi. Naudzubillah. Ini pun erat kaitannya dengan apa? As-sidq ma'allah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dan muslimah yang hakiki keadaan kondisinya satu. Ya. Rasa khasyahnya tersebut, rasa takutnya kepada Allah sama, mau ramai ataukah sepi, tetap dia hadirkan perasaan ini. Perasaan takutnya dia kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Semua kita, bagaimanapun profesinya kita jemaah sekalian, mau dia sebagai seorang pemimpin, pedagang, semuanya hadirkan rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi para pedagang, ya kan gampang tuh untuk manipulasi, ya. Bagi orang-orang yang kerja di kantoran, bendahara atau yang lainnya, gampang aja dia manipulasi. Tapi ketika hadir rasa khasyatullahnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dihadirkan, walaupun enggak ada CCTV, walaupun enggak ada orang yang melihatnya, enggak ada bosnya, enggak ada rekannya, tapi ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat dia. Ya, mau kemana kita? Mau kemana kita jemaah sekalian? Semuanya kita dalam pantauan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata beliau sekali, falzam khasyatallah fisir wal alan, fa inna khairal bariyati man yakhsyallaha ta'ala. Karena sebaik-baik makhluk itu adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhshahu illa alimun, dan tidak ada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang berilmu. Makanya tadi erat kaitannya khasyah tersebut dengan ilmu. Khasyah itu adalah al-khauf ma'al-ilm, rasa takut yang dibangun dan dibarengi dengan ilmu. Kata beliau, dan gak ada dan tidak akan mungkin timbul khasyah tersebut kecuali dari orang-orang yang berilmu. Idzan fa khairul bariyah wal alim. Oleh sebab itulah sebaik-baik makhluk itu adalah orang yang berilmu. Wala yaghib an balik annal alim la yu'addu aliman illa idza kana amilan. Dan jangan pernah terluputkan dari kamu, jangan pernah terluputkan bahwa seseorang itu tidak akan dikatakan sebagai orang alim, orang yang berilmu, sampai dia mengamalkan ilmunya. Subhanallah. Ya, ini nasihat untuk kita semuanya. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, ya, wala yaghib an balik annal alim la yu'addu aliman illa idza kana amilan. Jangan pernah terluputkan darimu. Ya. Bahwasanya seseorang itu tidak akan teranggap, tidak akan masuk dalam barisan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, sampai dia mengamalkan ilmu yang telah dia miliki. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pun menyebutkan dalam beberapa kitab beliau, ya, kata beliau, ya, walaupun ya, bagaimanapun ilmu seseorang, selama dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, maka dia itu pada hakikatnya orang yang jahil, orang yang bodoh. Subhanallah. Kemudian kata beliau, wala ya'malul 'alimu bi ilmihi illa idza lazimatu khasyatullah. Dan seorang yang berilmu tersebut tidak akan bisa untuk beramal dengan ilmunya kecuali dengan dibarengi rasa takutnya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dia mengamalkan ilmunya? Ya karena dia takut kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kalau saya belajar kemudian tidak amalkan ilmu saya, maka akan menjadi bumerang. Itulah yang mengantarkan dia untuk mengamalkan ilmunya, rasa takutnya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk kita semuanya terus kita bangun rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya, peringatan untuk diri kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum. Allah wa yahfadzukum jami'an.